اللهم اعفو عنا يا الله واغفر لنا يا رب العالمين وارحمنا يا الله وارحمنا انك انت ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون. لقد دعوناك كما امرتنا فاجب دعاءنا كما وعدتنا. يا الله كم من هذا الله قدامه لجمعه عيد dalam waktu yang sangat mustajab seperti yang kau perintahkan. Maka kau mengabulkan setiap doa kami ya Allah seperti apa yang telah kau janjikan. Bila kami telah datang Jumat dan menunaikan ibadah sesuai perintahmu, memohon sesuai kehendakmu, belum kau kabulkan juga, maka mohon tunjukkan kepada kami jalan ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti meminta kepadamu ya Rabbal Alamin. Fadlika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah Rabbil Adi wa Al-Ihsan. Intalidin Allah wa yanha al-fahsyai wal-munkar wal-baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi takbarun. Allahu ya'udhu wa s-salamu. Aqim s-salamu.